kenapa kau jadi begini? Waktu pacaran kamu buat aku seperti tahu. Kau suruh ini tubuh ku rela buang malu. Kau pergi kemana-kemana ku seperti lalat yang hanya bisa tunduk muka di belakang bata. Semua maumu aku turuti, ya karena memang aku cinta mati. Semua burukku kau cerita di semua temanmu, tapi bodohnya aku selalu prima padamu. Heran ku heran, maunya kamu apa? Memang ku sadar tampangku ini tak seberapa, tapi mengapa aku seperti tak dianggap? Sakitnya tu di sini, kau buat ku begini.